Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk ke al-hadithus sabi' wa tsamin. Hadis yang ke-7 dan ke-8. Digabung. Hadis yang ke-7 dan ke-8. Dalam satu judul, yaitu al-amru kulluhu lillahi wahdahu la yusharikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Judulnya, urusan itu semuanya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur segala urusan hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak. Hanya dialah semata yang berhak mengatur segala urusan. Segala urusan alam semesta ini semuanya Allah yang mengaturnya. Yang memiliki hak sepenuhnya adalah Allah. Apabila Allah mengizinkan, maka terjadi. Apabila Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. La yusharikuhu fihi nabiyun. Satu orang nabi pun tidak bisa, ya, siapapun dari kalangan para nabi tidak bisa berserikat dalam hal ini. Baik satu, dua, tiga dari kalangan para anbiya, para nabi. Wala malakun, demikian pula para malaikat. Wala ghairuhuma, tidak pula selain mereka. Mereka tidak ada yang berhak mengatur alam semesta ini. Nabi, malaikat, ya, para wali, apalagi yang di bawah tingkatan mereka. Tidak ada yang berhak mengatur alam semesta, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. An Anas, hadis yang dibawakan oleh beliau, yang pertama adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, syajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatuhu. Pada perang Uhud, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Dan gigi serinya patah. Gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah pada perang Uhud. Dan kepalanya terluka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam keadaan gigi beliau sudah patah dan kepala beliau telah berdarah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyyahum. Bagaimana suatu kaum akan beruntung tatkala mereka melukai kepala nabi mereka? Panazaratil ayah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, laisa lak minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Masalah keberuntungan atau tidak keberuntungan itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui keberakhiran manusia. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui keberakhiran setiap makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana tadi kita katakan, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Maghazi. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Jihad Wasiyah. Al-Jihad Wasair. Hadis nomor 101, 104. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, di dalam kitab Tafsir, hadis nomor 3003. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian hadis yang ke-9, yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, ya. Siapa nama bapaknya Ibnu Umar? Tak tahu. Bapak Ibnu Umar namanya siapa? Bapaknya tak tahu. Al-Khattab. Bapaknya Ibnu Umar siapa? Tahu bapaknya Ibnu Umar. Tak tahu juga siapa. Bapaknya Ibnu Umar siapa? Ada tak tahu. Siapa nih? Umar itulah. Ibnu Umar itu artinya anaknya Umar, ya. Jadi bapaknya Ibnu Umar siapa? Umar. Umar bin Al-Khattab. Ibnu Umar siapa namanya? Abdullah. Ibnu Umar itu namanya Abdullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya mengangkat kepalanya dari ruku', firak'atil akhirah, di rakaat yang terakhir, ya, minal fajri, dari salat fajar, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan, ya Allah laknatlah si fulan, ba'dama yaqul, setelah beliau mengucapkan zikir, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, rabbana walakal hamd, setelah itu baru beliau melaknat si fulan, si fulan, si fulan, ya Allah laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Fa anzalallah, lalu Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada padamu urusan itu sedikit pun wahai Muhammad. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah, Rasulullah mendoakan kejelekan, ya, tokoh-tokoh kufar yang ada pada perang Uhud, yaitu Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Ini terjadi pada salat apa ini? Terjadi pada salat apa? Terjadi pada salat apa? Terjadi pada salat apa? Qurbana. Salat apa? Duhur. Ke apa? Salat malam. Salat apa? Salat subuh, tadi kan sudah dibaca. Perhatian, perhatian, ya, perhatian. Ini terjadi pada salat subuh. Betul, Rasulullah itu pada salat subuh kunut, betul, ya. Rasulullah melakukan kunut pada salat subuh. Tetapi namanya kunut nazilah. Kunut nazilah, bukan kunut witir, bukan kunut witir. Kunut witir bukan, kunut witir di waktu salat witir. Bukan kunut subuh, ya, bukan kunut subuh yang dilakukan setiap hari, tidak, tetapi kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya ketika terjadi perangan, ketika terjadi kerusuhan, ya, ada orang kafir membantai orang-orang muslim. Nah, dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi kita kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah, mendoakan keburukan kepada kaum kafirin, musyrikin yang telah membantai kaum muslimin, dan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang menghadapi musibah ini. Nah, ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'." Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasa betul-betul disakiti, ya, pada perang Uhud. Gigi beliau lepas, kepala beliau, ya dilukai oleh mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un." Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, "Fi sahih Muslim," di dalam sahih Muslim, "anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kusirat ruba'iyatuhu," disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam gigi serinya patah yauma Uhud, pada saat perang Uhud. Wa syajja fi ra'sihi, dan kepala beliau terluka. Kok agak ini ya? Tutup. Tutup. Apa nih? Enggak konsen anak. Wa syajja fi ra'sihi. Lah. Faja'ala yaslubud dam anhu, dan beliau pun mengusap darah yang bercucuran pada beliau. Wayakul, dan beliau bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun," bagaimana suatu kaum akan beruntung. "Syajju ra'sa nabiyahum," mereka melukai kepala nabi mereka. "Wa kasaru ruba'iyatahu," dan menanggalkan gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam, lepas gigi seri beliau tatkala perang Uhud. "Wa huwa yad'uhum ila Allah," dalam keadaan nabi tersebut mengajak mereka kepada Allah taala, namun mereka sakit. Mereka lukai kepala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanggalkan gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa beratnya ujian nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu pada perang Uhud. Gigi beliau lepas, ya. Gigi beliau rusak. Kemudian kepala beliau berdarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada urusanmu sedikit pun dalam hal itu pada wahai Muhammad. Yakni keberuntungan itu, ya, keberuntungan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa sebagaimana kita. Humun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada musyrikin. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada padamu dalam urusan itu sedikit pun wahai Muhammad. Ila disebutkan, "Ista'zana fi an yad'u fi istiqsalihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk mendoakan mereka agar mereka tumbang. Falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ulama diketahui anna minhum man sayuslim, bahkan di antara mereka yang didoakan tersebut ada yang masuk Islam. Waqad amana katsirun minhum, dan sungguh kebanyakan mereka masuk Islam dan beriman, bahkan bagus keislamannya, bahkan termasuk dari orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antara mereka adalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ini termasuk salah satu dari mereka. Pada perang Uhud beliau belum masuk Islam. Islamnya beliau ini sudah dekat-dekat Fathu Makkah. Sudah dekat-dekat Fathu Makkah. Khalid bin Al-Walid. Saifun min suyufillah. Pedang Allah. Beliau adalah panglima perang. Khalid bin Al-Walid, panglima perang, masya Allah. Bagus keislamannya, bahkan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak asing bagi kita kisah Khalid bin Al-Walid pada perang Mu'tah. Masya Allah, pada perang Mu'tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammar menjadikan panglima 3 orang. Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur, berarti ya bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ternyata Zaid bin Harithah gugur betul, ya. Lalu bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga gugur. Bendera pun dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. inilah tiga orang yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang pada perang Mu'tah. Panglima perang. Nah, tiga orang ini gugur semua. Jadi kaum muslimin ya, mencari siapa yang akan dijadikan panglima perang setelah itu. Sepakatlah mereka, Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid diangkat. Namun luar biasa ya, strategisnya, keunggulannya dalam berperang, sampai ya sekitar 7 pedang sudah patah oleh beliau menghadapi orang-orang musyrikin ketika itu. Mereka semua takut ya dengan Khalid bin Al-Walid. Ya, banyak dari mereka yang tumbang dengan pedang Khalid bin Al-Walid. Tumbang dengan Khalid bin Al-Walid. Jumlah kaum muslimin ketika itu sekitar 3.000. Ya. Melawan orang-orang musyrikin yang jumlah mereka sekitar 100.000. Ya. Bisa dikalahkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai panglima perangnya adalah Khalid bin Al-Walid. Semenjak itulah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya sebagai Saifun min Suyufillah. Pedang Allah. Salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Saifullah. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Pedang Allah, masya Allah. Ya, luar biasa sirah beliau ini. Panglima perang Khalid bin Al-Walid ini, panglima perang yang sangat mumpuni dalam strategi perang, yang sangat mumpuni dalam peperangan, sehingga 3.000 jumlah kaum muslimin yang ketika itu diperkirakan 3.000 bisa mengalahkan jumlah orang-orang musyrikin yang jumlah mereka sangat banyak, 100.000 kurang lebihnya. Ya. Luar biasa. Khalid bin Al-Walid, panglima perang, masya Allah. Namun beliau ini meninggalnya di mana? Meninggalnya di atas ranjang beliau ini, ya. Meninggalnya di atas ranjang. Bukan syahid, bukan orang yang mati syahid seperti Ja'far bin Abi Thalib, seperti Abdullah bin Rawahah, seperti siapa tadi yang pertama? Zaid bin Harithah, ya. Bukan, ya. Beliau tidak orang yang mati syahid, meninggalnya di ranjangnya. Ya, kenapa beliau tidak mati syahid? Ya, beliau kan pedang Allah. Pedang Allah tetap jaya, masya Allah. Khalid bin Al-Walid. Nah, ini beliau termasuk salah satu yang didoakan oleh Rasulullah SAW keburukan ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud. Salah satu dari pentolan orang-orang musyrikin. Salah satu dari tokoh musyrikin. Khalid bin Al-Walid. Kemudian, Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ketika itu masih musyrik, ya, masih berperang bersama Rasulullah SAW, termasuk dari orang-orang yang menyerang Rasulullah SAW. Wa Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Wa ghairuhum. Namun mereka ini semuanya masuk Islam. Ya, bahkan seperti Khalid bin Al-Walid, Saifun min Suyufillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka min al-amri syai'un." Bukan urusanmu itu wahai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban beliau menyampaikan, kewajiban beliau hanya menyampaikan innama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaikal balagh." Kewajibanmu hanya menyampaikan wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini. Rawi At-Tirmizi an Ibnu Amir, At-Tirmizi mengeluarkan dari Ibnu Amir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala arba'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada 4 orang. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Fahadahumullahu lil Islam. Lalu Allah beri hidayah mereka untuk masuk Islam. Ini yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, Sahabiyya Al-Hadis. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama, Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Anas bin Malik Al-Khazraji. Al-Ansari Al-Khazraji. Sahabat Ansar. Ya. Sahibu Rasulullah SAW. Beliau sahabat Nabi SAW. Wa khadimu. Pelayan Nabi SAW. Khadaman Nabi SAW. 10 sinin. Beliau melayani Nabi SAW. Selama 10 tahun. Walau 1,200 hadithin wa sittatun wa thamanuna hadithan ittafaqa syaikhani minha ala 168. Beliau ini memiliki 1,200 hadith. Ya, 1,286 hadith. 1,286 hadith. Yang al-Imam al-Bukhari dan Muslim sepakat diantaranya ada 186. Ya. 168. Ya. Mata bil Basrah. Beliau meninggal di Basrah. Waqad jawazu al-mi'ah. Dan ketika beliau meninggal di Basrah, usianya lebih dari 100 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi kepada beliau? Siapa yang ingat? Ya Allah, panjangkanlah umurnya, ya. Banyakkanlah anaknya. Banyakkanlah hartanya. Wallahu alam, ya, lupa saya doanya. Doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma aktsirhu malan wa waladan. Wallahu alam, nanti kita cari lagi. Inilah dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Umar Al-Qurashi Al-Adawi. Aslama qadiman di Makkah, beliau masuk Islam di Makkah. Ma'a abihi, bersama ayahnya. Wa hajara, dan beliau mengikuti hijrah. Wa huwa ibnu asyr, dalam keadaan usia beliau masih 10 tahun. Wa qad syahida al-Khandaq, dia telah mengikuti perang Khandaq. Wa ma ba'da, dan setelahnya. Wa kana min sadatis sahabah, beliau termasuk dari tokoh dari para sahabat. Wa fudala'uhum, dan orang-orang yang mulia dari para sahabat. Laziman lis sunnah, beliau adalah orang yang selalu berpegang terhadap sunnah. Farran minal bid'ah, dan menjauhi kebid'ahan. Nasihan lil ummah, dan menasehati umat. Beliau meninggal di tahun ke-74. Mufradat, ya. Asyajju, kalimat asyajju fil asli, secara asal, fil ra'si, ya, dilukai di bagian kepala. Khasatan, secara khusus. Wahwa, pengertian asyajju itu antadribahu bisyai, engkau memukulnya dengan sesuatu. Fayujrihuhu, sehingga melukainya. Wayushikuhu, dan membuat kulitnya terkelupas. Ya, tsumastu'mila bi ghairihi minal a'dha, kemudian digunakan juga pada yang lainnya dari anggota tubuh. Ar-ruba'iyah, ruba'iyah itu kullu sinnin, setiap gigi yang ba'da taniyah, setelah dua gigi ini. Taniyah itu yang dua gigi. Kita punya dua gigi kan di depan kan? Punya semua. Setelah itu maknanya ruba'iyah. Dan manusia punya 4 ruba'iyah. Ya, bahasa kitanya kurang lebih maknanya gigi seri lah. Al-falah, kalimat kaifa yuflihul qawm. Al-falah, yuflihu, al-falah, maknanya adalah al-fawz. Keberuntungan, bil-matlubil a'zam, dengan mendapatkan apa yang diharapkan yang paling besar. Yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-la'nu, la'nat, maknanya adalah at-tardu wal-ib'ad minallah, dijauhkan dari Allah. Wa minal khalqi, dan dari makhluk-makhluknya. Oh, na'am, afwan. Kalau dari Allah, laknat ini maknanya at-tard, ya, wal ib'ad, dijauhkan. Adapun kalau dari makhluk, ya, ketika makhluk, ya, laknat maknanya adalah as-saf, celaan. Ya, celaan wa du'a, dan doa keburukan. Makna secara global dari hadis ini, khadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rakata yauma Uhud didda a'da'il a'da'illahil musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dalam peperangan ini, yakni perang Uhud, melawan musuh-musuh Allah dari kalangan musyrikin. Fahazimal musyrikin fi awalil ma'raka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kaum musyrikin di awal peperangan. Di awal perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kaum musyrikin bersama para sahabatnya. Tsumma bisababi mukhalafati ba'dil jayyish, kemudian disebabkan penyelisihan sebagian pasukan li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa li hikmatin aradahallahu darat ad-da'ira 'ala al-muslimin, ya karena hikmah yang Allah kehendaki atas kaum muslimin terjadilah kekalahan pada kaum muslimin. Fastushhida ba'du sahabati, sebagian sahabat mati syahid. Wa usiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijuruh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya mengalami luka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mustab'idan, beliau menganggap jauh, menganggap mustahil mereka kaum musyrikin ini akan mendapatkan keberuntungan. Beliau menganggap mustahil dukhuluhum fil Islam, mereka akan masuk Islam. Ya bagaimana mungkin mereka akan masuk Islam kalau sudah seperti ini? Ya bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan keberuntungan kalau sudah seperti ini keadaannya? Haitsu balagha bihim as-safah, karena mereka sudah betul-betul menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadzal had, sampai pada tingkatan ini. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyyahum?" Bagaimana kaum ini akan beruntung ketika mereka menyakiti nabi mereka? Summa da'a ala jama'atin min sanadidihim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan dari sekelompok dari tokoh-tokoh mereka. Famadha kana? Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, laqad anzalallahu al-alimul khabir wal malikul mutasarrif. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha berilmu, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang mengatur segala urusan. Alladzi lahul khalqu wal amru, yang hanya kepunyaannya lah makhluk semuanya, yang segala urusan itu terjadi dengan izinnya. Walahul hukmu fid dunya wal akhirah, dan Allah lah yang menghukumi di dunia dan di akhirat. Ala akrami rusulihi, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu wahai Muhammad sedikit pun hal tersebut. Au yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Au yu'adzibahum, atau Allah mengazab mereka. Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka zalim. Laisa laka minal amri syai'un. Nah. Ada musab. Ai li al-malik wahdi wal hidayah wal idlal biyadi. La mani lima a'aitu wa la mu'ti lima mana'tu. Itu kurang lebih mana. Ayat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah Ali Imran, ya. Di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada padamu wahai Muhammad dalam urusan ini sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecelakaan, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Ini terjadi pada perang apa ini? Pada perang Mukhtar, terjadi pada perang apa? Perang Uhud, ya. Kejadian ini terjadi pada perang Uhud. Ai li al-milk, kata Allah Subhanahu wa taala, milikulah hal ini semua, ya, hidayah, kesesatan, ya, apa yang aku cegah tidak bisa dihalangi, apa yang aku berikan tidak ada yang bisa menghalanginya, ya, apa yang aku berikan tidak ada yang bisa menghalangi, apa yang aku cegah, ya, itulah yang Allah Subhanahu wa taala cegah. Artinya segala urusan itu, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Bahkan bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Semua para nabi, ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib itu. Semua para nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, ya, Nabi Khidir, ya, yang dikatakan oleh orang-orang belakangan, ya, mereka orang-orang yang jahil, yang berpemahaman keliru terhadap Nabi Khidir. Ya, sebagian dari mereka mengatakan Nabi Khidir itu selalu hidup. Ya, tidak demikian. Ya, Nabi Khidir, ya, sudah meninggal dunia. Ya, yang bahkan para ulama terjadi perbedaan pendapat, beliau ini nabi atau orang soleh. Ya. Barakallahu fikum. Intinya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tsumma syaa'a al-hidayah, kemudian Allah menginginkan hidayah untuk mereka. Maka Allah memberikan petunjuk mereka terhadap Islam dan mereka termasuk dari khairah junudihi. Junud, ya, yakni tentara Allah yang paling baik, ya, termasuk dari tentara-tentara pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasahum lahu, dan Allah memilih mereka untuknya. Wa fatahallahu bihim ad-dunya, dan Allah bukakan dunia dengan sebab mereka. Yakni itu tadi di antara mereka adalah Khalid bin Al-Walid, masya Allah. Wahadallahu umaman ala aidihim, dan Allah berikan hidayah, petunjuk kepada umat-umat terdahulu, ya, dengan sebab mereka, kepada umat-umat, kepada banyak dari manusia, Allah beri hidayah dengan sebab mereka. Fahal yakunu minal uqala, apakah termasuk dari al-uqala, sesuatu yang masuk akal. Man ya'takidu fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berkeyakinan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau selain beliau, ya'lamul ghaib, bahwa beliau mengetahui perkara yang ghaib. Aw yatasarraf fil kaun, atau mengatur alam semesta. Wahal yakunu aqilan, apakah masuk akal? Man yalja ila ghairillah bisyada'id, orang yang berdoa kepada selain Allah dalam kondisi genting. Wa yantaziru minhun najdah, dan menanti darinya pertolongan. Wa kashfil kurub, dan menanti darinya jalan keluar. Innaha la ta'mal absar, hanyalah bukan mata yang buta itu. Walakin ta'mal kulub allati fissudur, akan tetapi hati yang letaknya di dalam dada itulah yang buta. Ya. Al-awwal, faedah yang pertama. Fihi wuku'ul asqam walittila' bil anbiya. Di dalam hadis ini memberikan faedah bahwa para nabi juga mendapatkan ujian, bahkan mereka tersakiti. Liya'lam annahum minal bashar, agar diketahui bahwa mereka juga termasuk dari para termasuk dari manusia biasa. Musibuhum mihan ad-dunya, mereka mendapatkan ujian-ujian dunia. Wa yatra'u 'ala ajsami ma yatra'u 'ala ajsamil basar al-bashar. Dan jasad mereka pun akan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia secara umum. Liyat tayakkan, agar diyakini, liyut tayakkan annahum makhlukun marbubun, bahwa mereka adalah makhluk ya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuftatanna bima dhahara 'ala aydihim minal mu'jizat, agar tidak terfitnah, agar tidak tertipu yang nampak pada mereka dari mukjizat-mukjizat itu, ya, itu adalah terjadi dengan izin Allah, ya, agar seseorang tidak berkeyakinan mereka para nabi itu bukan manusia biasa. Tidak. Para nabi manusia biasa, sama seperti kita. Mereka merasakan sakit sebagaimana kita juga merasakan sakit. Wayulabbisu syaitan min amrihim, dan syaitan bisa menyamarkan dari urusan mereka. Malabisahu, malabbasahu ala nasara wa ghairihim. Sebagaimana yang ditalbiskan, disamarkan kepada orang-orang Nasrani dan selain mereka. Ya na'am, sebagaimana orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa alaihissalam termasuk dari Tuhan, ya, dituhankan oleh mereka. Nah, Nabi Isa itu bashar, manusia biasa. Di dalam hadis ini juga memberikan faedah bahwa para nabi juga mengalami sakit sebagaimana kita sakit. Gigi beliau sallallahu alaihi wasallam patah sebagaimana gigi kita juga bisa patah. Maka alangkah meruginya orang-orang yang mengambil ilmu kebal, ya. Orang-orang yang berusaha mengikuti perguruan-perguruan tertentu, perguruan kebal dan lainnya, supaya kebal dalam berkelahi, itu tidak ada kebaikan padanya. Kalaulah itu adalah kebaikan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukannya. Tetapi dalam perang Uhud, ini dalam kondisi perang, dalam kondisi perang. Perang itu seorang akan berusaha supaya menang. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi perang. Beliau menampakkan kemanusiaannya, yakni ketika beliau terluka, beliau merasakan sakit. Ketika gigi beliau disakiti bisa patah, ya. Sebagaimana kita, kalaulah yang dipakai oleh orang-orang musyrikin zaman sekarang berupa jimat-jimat, berupa rajah-rajah, berupa ilmu kebal ini dan itu kebaikan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, berarti itu bukanlah kebaikan padanya, bahkan itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa, ya, sama seperti kita. Yang kedua, fihi masyru'iyatil kunut bin nawazil. Di dalam hadis ini, ya, disyariatkannya kunut, ya, kunut apa? Kunut nazilah. Kunut dalam nawazil, ketika terjadi sesuatu pada kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Yang ketiga, jawazu du'a 'alal musyrikin bi a'yanihim, boleh mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrikin, ya, individu-individu mereka di dalam salat. Wala yu'athar dzalika fis shalah, dan tidak membatalkan salat. Yakni mungkin terjadi peperangan antara muslimin dan musyrikin. Boleh kita mendoakan keburukan kepada tokoh-tokoh mereka, orang-orang musyrikin, ketika terjadi peperangan itu. Kita mendoakan kebaikan kepada muslimin agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi', yang keempat. Annal amra wal mulka kullahu lillah, bahwa urusan itu semuanya hak Allah. Faqad da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-musyrikin wa sadatis sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada musyrikin dan tokoh-tokoh sahabat. Yu'aminun, mereka mengaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Falam yastajib lahum, namun Allah tidak mengabulkan doa mereka. Fil mad'u alaihi, dalam mendoakan keburukan kepada musyrikin, ya. Tsumma hadahumullah lil iman, kemudian Allah memberi hidayah mereka, akhirnya mereka mendapatkan keimanan. Mereka masuk Islam dan baik Islamnya. Masya Allah. Pelajaran yang sangat berharga di hadis yang ke-8 dan yang ke-9 ini. ketujuh dan kedelapan ini, yakni Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menganggap jauh, sudah kayaknya mustahil ini akan masuk Islam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada mereka. Lalu Allah turunkan laisa laka minal amri syai'un. Ya, bukan urusan wahai Muhammad. Surat di dalam surat Ali Imran, tapi saya lupa ya. Ada ini enggak? Laisa laka minal amri syai'un. Coba mungkin kalau bisa dibahas dicari ya. Surat Ali Imran ya. Ayat yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang sanadid al-musyrikin, ya, tokoh-tokoh musyrikin yang terjadi pada perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan turut nazilah di waktu subuh ketika itu. Alhamdulillah, faedah yang sangat berharga pagi ini, ya, kesimpulannya secara umum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada padanya urusan ini, yakni beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Kemudian Syekh juga menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun minal basyar, manusia biasa sama seperti kita. Beliau tersakiti sebagaimana kita tersakiti. Ya, beliau beraktivitas sebagaimana kita beraktivitas. Ya. Barakallahu fiik. Dapat surat ya, tahu ayat berapa nih? Bentar ya. Bentar ya, masih kita. Ayat di sini disebutkan ayat ke 128 ya. Ayatnya ayat 128 ya. Ayat 128 laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalim. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan mungkin ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini, Afan Ustaz izin bertanya, apa hukum dan faedah surat surah Al-Waqi'ah dan doa 1000 dinar? Wallahu a'lam, saya belum tahu. Nanti kalau ada faedah insyaallah disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana akhlak seorang salafi terhadap orang awam yang sudah ada simpati terhadap dakwah sunnah, yang mana tentunya masih banyak kekurangan pada dirinya yang akan ditemukan yang tidak sesuai dengan sunnah? Apakah si awam dirangkul kepada ke atau didiamkan dan ditinggalkan? Dirangkul, ya, dirangkul, diajak pada kebaikan, diajak kepada sunnah, diajak taklim, ya, dilembuti, ya, bukan ditinggalkan, disapa, ya, ditegur, ya, disalami. Jangan kita sediman, jangan kita nih dekatnya cuma yang sama-sama dengan kita saja, yang setipe, ya. Artinya mungkin kita cocoknya sama si Bulan, kita deket terus sama dia. Atau cocoknya sama tiga orang, berarti sama dia empat. Orang empat ini kemana-mana bersama, terus. Kalau taklim deketan, terus kalau ada orang baru didiemin, dicuekin. Ya tidak demikian. Ya bahkan semuanya kita saling merangkul. Ya kita sapa, terutama orang-orang yang baru datang itu disapa. Ya disapa. Disenyumi, ya, disalami, ya, masya Allah, itu bisa menjadi sebab, ya, kedekatan yang demikian itu. Dan kalau sudah dekat, ya, akan selalu sama-sama untuk mencari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, apa yang sepantasnya kita lakukan? Kita berusaha untuk membalasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafiruhu." Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. "Fa in lam tukafiuhu," kalau engkau tidak bisa membalasnya, "fad'u lahu bil khair," doakan dia kebaikan. Doakan dia, "Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan." Ya, atau dalam lafaz lain, pujilah dia, puji, dipuji kebaikannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kebiasaan dan adat orang Indonesia khususnya diantaranya bertegur sapa ketika bertemu. Bagaimana sepantasnya kami dalam menegur atau menyapa Ustaz atau Abu yang lain yang kami mengenalnya. Abu. Apa? Oh, gitu. Bapak-bapak mungkin ya. Nah. Bertegur sapa. Nah, perempuan sama perempuan bertegur sapa. Ya. Bertegur sapa. Nah, baik itu. Sebelum bertegur sapa, yang paling bagus kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum, maukah kalian aku beritahukan ala syai'in, tentang sesuatu, idza fa'altumuhu, kalau kalian lakukan, tahabbtum, kalian pasti akan saling mencintai." Apa itu? Absyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Setelah mengucapkan salam, tersenyum. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun." Engkau tersenyum di wajah saudaramu itu ternilai sedekah. "La tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun walaupun engkau berjumpa dengan wajahmu dengan wajah yang ceria, berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu bimbingan Islam. Salam, setelah salam tersenyum, ya, wajah yang ceria, ucapan yang lembut, tidak kasar. Namun ini dilakukan pada perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan mahramnya, perempuan dengan suaminya, dengan mahram-mahramnya, adik laki-lakinya, dengan ayahnya. Laki-laki dengan istrinya, dengan adik perempuannya, dengan ibunya, ya, yang dia menjadi mahramnya. Tidak boleh kepada ajnabiyat, yakni perempuan dengan laki-laki asing. Salam, setelah itu, "Apa kabar, Bu?" Nah, tidak boleh, ya. Tersenyum, setelah itu menanyakan kabar, tidak boleh yang seperti itu. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh seperti itu. Itu akan menimbulkan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah, ujian, godaan yang sangat berbahaya, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada kaum wanita. Wanita itu fitnah yang sangat besar, godaan yang sangat besar bagi kaum lelaki. Jadi jangan coba-coba kaum wanita menyapa kaum lelaki yang bukan mahramnya dengan sapaan seperti tadi. Ya. Barakallahu fi. Ustaz, apakah boleh membawa bayi yang belum berumur 40 hari keluar? Jika diperlukan, ya tidak mengapa, mungkin untuk supaya terkena sinar matahari atau hal-hal lain yang itu dianjurkan secara medis. Namun jika tidak ada keperluan, dihindari lebih selamat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghargai orang yang lebih tua dari kita? Menghormatinya. Menghormatinya sesuai dengan bimbingan syariat. Ya, kalau kita di tempat kita dipanggil yang lebih tua itu kakak, dipanggil ayub, ya, dipanggil dengan sebutan-sebutan penghormatan untuk orang yang lebih tua, dihargai, ya, dimuliakan. Itu di dalam Islam orang yang lebih tua itu dianjurkan untuk dimuliakan, bahkan diperintahkan. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif qadra kabirina." Bukan dari kami orang yang tidak mengetahui kadar orang yang lebih tua darinya dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, izin bertanya, bolehkah main game untuk sekedar hiburan? Tidak dibolehkan. Ya. Kalau mau hiburan, jadikanlah Al-Quran, Sunnah itu sebagai hiburan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis-hadisnya banyak. Banyak hadis-hadis beliau yang perlu kita hafal. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya. Itulah hiburan kaum mukminin. Al-Quran, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab-kitab para ulama, buku-buku bacaan. Ya, bukan game. Game itu melalaikan, melalaikan hati dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, tanya Ustaz, bolehkah kita membaca doa iftitah dengan menggabungkan dua hadis seperti yang banyak dilakukan kaum muslimin sebelum mengenal sunnah? Ini saya tidak paham soalnya, bagaimana menggabungkan dua hadis. Kalau yang dimaksud, ya, pertama membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kemudian dia baca juga Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, kemudian dia baca juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu doa. Kemudian untuk salat berikutnya satu doa lagi. Dan boleh diragamkan, hari ini baca doa ini, besok baca doa ini, nanti baca doa ini, karena doa istiftah itu banyak ragamnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu sholat tidak boleh dibaca banyak-banyak, ya, cukup satu sholat satu doa istiftah. Bolehkah bacaan waktu ruku dan sujud kita baca dengan cara bergantian sesuai dengan yang ada pada hadis? Dalam satu waktu sholat, misalnya pada sholat duhur, boleh. Misal sujud ini membaca Subhan Rabbiyal A'la. Sujudnya berikut lagi, sujud yang kedua membaca Subhanakallahumma dan seterusnya. Ya, boleh. Tidak mengapa, karena bacaannya banyak. Bacaannya banyak, semuanya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Ustaz, ketika tahiyat akhir menunjuk pada saat awal tahiyat atau mulai dari kalimat syahadat, dan ketika selesai syahadat jari tidak menunjuk atau sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid, jari tetap menunjuk, dan bagaimana pandangan matanya ya Ustaz? Afwan, yang penjelasan kemarin ana sedikit kurang jelas. Yang jelas, ketika tasyahud, ya, jari telunjuk, ya, ditegakkan. Pandangan mata mengarah ke jari telunjuk dari awal sampai akhir. Ya, tidak terbatas pada kalimat syahadat. Tidak terbatas pada kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Baru telunjuknya berdiri. Tidak. Yang benar, yang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan kita lewati pada sifat sholat Nabi. Ya, baru pertama kali, baru tahiyat itu, at-tahiyatulillah. Langsung jari telunjuknya tegak. Pandangan mata diarahkan ke jari telunjuk. Sampai kapan? Sampai akhir, ya, disebutkan, ya, oleh para ulama. Yang demikian ini disebutkan pula dalam fatwa Lajnah Ad-Da'imah. Kata disebutkan di dalam fatwa Lajnah Ad-Da'imah, al-isyaratu bil usbu' tulu tulat tasyahud wa tahrikuha 'inda du'a. Mengisyaratkan jari itu sepanjang tasyahud, ya. sepanjang tasyahud dan ketika mulai melewati lafal-lafal doa itu digerakkan. Ini pendapat sebagian ulama. Wa qubidha ma yuqbad min al-asabi', ya. Yang digenggam digenggam, ya, ini jari-jari yang digenggam digenggam. Kemudian yang telunjuk ya dilepaskan, tidak digenggam. Yastamirru ila salam. Hal itu terus dilakukan sampai salam. Sampai salam. Kalau sudah salam baru diturunkan. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru diturunkan jarinya. Fahimtum? Jelas? Itu yang disebutkan oleh ulama kita. Apa hukumnya kredit barang? Kalau tadi yang apa tasyahud tadi, sebagian ulama berpendapat ya jarinya digerakkan, digerakkan. Karena riwayat tersebut ziyadah tambahan menggerakkannya itu ziyadah sahihah. Tambahan yang sahih. Tambahan yang sahih. Sebagian ulama berpendapat tidak digerakkan karena tidak ada dalil yang sahih. Mereka mendhaifkan tambahan wa yuharrikuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkannya. Sesuai dengan perbedaan pendapat di antara mereka para ulama. Namun yang perlu diperhatikan menggerakkannya ini tidak sampai terjadi abas, yakni seperti orang yang tidak berkeperluan gerak atas ke bawah terus diputar-putar, bukan begitu ya. Digerakkan sedikit saja, digerakkan sedikit saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa hukumnya kredit barang? Bayar dengan uang dapat barang. Tapi syaratnya jika kredit otomatis harga nambah dari harga cash. Dan bagaimana jika kedua belah pihak setuju dengan syaratnya? Hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang an bai'a dain, dari dua jenis jari jual beli dengan dua harga. An bai'a dain fi bai'ah. Wallahu a'lam bishawab, saya lupa lafal hadisnya. Yang jelas penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dalam dua harga. Disebutkan tafsir dari ulama yang dimaksud adalah seperti prakteknya kita kredit sekarang ini. Jadi kalau membeli mobil ini tunai harganya 100 juta. Kalau kredit 120 juta dalam tempo sekian-sekian. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk jual beli yang dilarang karena termasuk dalam tafsir hadis ini. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya mengatakan ini bukan tafsirnya. Tafsirnya itu termasuk dalam bai' al-inah. Jual beli inah, bukan ini. Ya. Kalau ini dibolehkan, yang seperti ini dibolehkan. Ulama yang melarang ya seperti Syekh Al-Albani, Syekh Mubil bin Hadi rahimahumullah. Yang membolehkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lain. Wallahu a'lam, kalau saya lebih hati-hati untuk meninggalkan jenis yang seperti ini. Ya, kalau ini namanya jual beli yang terjadi padanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya lebih selamat kita mencari yang tunai. Segala sesuatu itu kalau tunai cash lebih enak, lebih nyaman. Kita juga enggak kepikiran bayar terus tiap bulan, ya kan? Carilah yang cash-cash saja kalau mau beli mobil, ya nabung dulu. Kalau belum punya uang, sabar. Ya kan? Kan begitu. Kalau mau punya rumah, nabung dulu. Kalau belum punya uang, kita disuruh? Sabar. Mudah kan? Mudah hidup ini. Hidup ini mudah. Yang payah itu gengsinya itu. Gengsi sebagian orang itu yang susah. Yang memberat-beratkan diri. Ya. Ini kalau tidak ada denda. Kalau ada dendanya termasuk ke dalam riba jahiliyah. Misal nih, ya, saya beli mobil kredit harganya 120 juta. Tiap bulannya berapa kalau 120 juta? Hah? Per bulan? Oh, enggak, per bulannya berapa kira-kira? Sejuta aja ya. 1 juta per bulan. Per bulan 1 juta. Bulan ini saya belum bisa bayar 1 juta. Karena kesulitan. Ya, karena dana belum lancar. Artinya jualan juga sepi. Ya kan? Saya minta uzur kepada si pemilik mobil. Mohon maaf, saya belum bisa bayar tahu untuk bulan ini. Ya. Kamu kena denda. Ya. Nanti bulan depan bayar 2 juta setengah sama yang bulan ini. Itu dendanya 500. Nah, ini kata para ulama Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, ini termasuk riba. Bahkan itu termasuk dari seburuk-buruk riba. Itu adalah riba jahiliyah. Ribanya mereka kaum jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk dari riba, ya. Allahul musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya, adakah surah tertentu yang dipakai untuk sholat-sholat sunnah? Ada, ya, seperti subuh itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW diantaranya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, 2 rakaat sebelum subuh. Bisa dilihat dalam pembahasan sifat sholat Nabi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sehabis sholat isya langsung witir sebelum tidur? Apakah dibolehkan? Dari sisi boleh? Boleh. Bagi orang yang sulit bangun malam, boleh dia langsung witir setelah sholat isya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Di antaranya an utir qabla an anam, supaya aku sholat witir sebelum tidur. Karena khawatir tidak bisa terbangun di malam hari karena Abu Hurairah ini sibuk, banyak kesibukannya menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan ilmu, khawatir tidak terbangun di malam hari, maka dibolehkan witir sebelum tidur. Apakah kita selesai sholat isya dan langsung tidur? Apakah boleh tidur dengan wudhu untuk sholat isya? Atau harus berwudhu kembali? Boleh. Tidur dengan sholat isya, maka sungguh kita telah tidur dalam keadaan suci. Tapi ingat, kalau ingin buang angin, jangan ditahan. Ya. Jangan ditahan. Kalau ingin buang angin, keluarkan. Setelah itu, wudhu lagi. Kalau kita tidak berwudhu sebelum tidur, boleh atau tidak? Dari sisi boleh, boleh. Ya, tidak ada dosa karena tidak ada kewajiban. Itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah yang dianjurkan. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, "Ila ataita masja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau ingin masuk, ya, ke tempat tidurmu, ingin tidur, maka berwudulah seperti berwudu salat. Apabila kita hendak sholat tahajud, apakah boleh witir sebelum tidur atau witirnya setelah tahajud? Dua-duanya boleh. Kalau sudah witir sebelum tidur, ya, setelah bangun tidur cukup sholat malamnya saja, sholat witirnya jangan lagi. Karena di dalam hadis disebutkan la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Witir itu hanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-afu minkum Ustaz yang semoga dirahmati Allah. Bagaimana kiat-kiat agar kita ketika sedang diuji kehidupan ini tidak lari dari jalan sunnah? Caranya adalah ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita menghadirkan di dalam hati keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian ini dari Allah. Dan Allah yang akan memberikan kemudahan. Allah yang akan memberikan kemudahan. Dan tetaplah berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah kebaikan. Jangan lari dari mereka. Ya. Walaupun kita tidak bisa sesoleh mereka, tetapi jangan sampai kita menjauh dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan doa Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Tawaffani musliman wa alhikmi bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan musyrik dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Masya Allah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang selalu bersama orang-orang yang soleh. Karena kalau kita dekat dengan orang soleh, ya bisa menular kebaikan mereka. Kalau kita diuji, jangan lari dari jalan sunnah. Jangan berkawan dengan orang-orang yang buruk. Jangan berkawan dengan kawan-kawan yang buruk. Ya. Niscaya kita pasti akan menjadi buruk dengan sebab itu. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jauh dari sunnah, orang-orang yang tidak taklim, ya. Orang-orang yang ya kehidupannya, na'udzubillah, ya tidak terbimbing di atas sunnah, bahkan kehidupannya semuanya awam, ya. Tidak mengerti sunnah. Kalau kita lari kepada mereka, jauh dari orang-orang yang soleh, maka siap-siaplah kita serigala menerkam. Syaitan akan menerkam kita dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari sunnah. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Apakah boleh dan apa hukumnya untuk suami dan istri berpisah pada pulau dan telah disepakati bukan bercerai untuk waktu yang cukup lama? Jazakumullahu khairan. Jika semuanya terpenuhi, nafkahnya, lahiriahnya, batiniahnya, istri dan anaknya, ya tidak mengapa disepakati bersama. Namun apakah yang seperti ini dia tidak merasa khawatir jauh dari istri? Sungguh yang seperti ini akan mengkhawatirkan, ya. Suami itu ya kalau bisa jangan jauh dari istri, jangan jauh dari anak-anaknya. Nanti akan ya diterkam serigala, itu yang dikhawatirkan. Bagaimana maksudnya serigala ini? Syaitan datang menggodanya. Ya, karena godaan itu sangat berat. Kalau bisa saya menganjurkan, di mana kita, di situ keluarga kita. Jangan berpisah-pisah. Jangan berjauhan. Jangan berjauhan. Siapa nanti yang akan mengurusi keluarga kita kalau kita jauh dari mereka? Anggaplah ada orang tuanya, ada adik kakaknya. Apakah mereka bisa seperti kita dalam memberikan kecukupan kepada keluarga-keluarga kita, kepada keluarga kecil kita, kepada keluarga kecil kita, yakni anak dan istri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau berjauhan seperti itu, bagaimana dia bisa menerapkan ayat ini? Bagaimana dia bisa mengontrol anak dan istrinya dengan baik kalau berjauhan, ya? Nah, jangan main game ya, Nak. Bapaknya di Pulau Sumatera, anaknya di Pulau Jawa, telepon-teleponan. Nah, baca Quran ya, jangan main game. Iya, Pak, di telepon itu. Tapi anaknya megang HP sambil main game. Iya, Pak, saya tidak main game, Pak. Tapi sudah sampai mana dia lewat gitu. Iya, Pak, iya, Pak. Nah, tolong ya, Nak, jangan main game. Ya, main game. Tangannya terus bergerak, dia ngomong, iya. Tidak melihat orang tuanya. Seperti itu gambarannya, gambaran sulitnya mengawasi keluarga dari jarak jauh. Sulit ya mengawasi keluarga dari jarak jauh itu. Maka saya nasihatkan kepada semuanya, kepada saya juga dan kepada semuanya, baik saya pribadi dan kepada kita semua, kalau bisa di mana kita, di situ keluarga kecil kita. Jangan jauh kita dari keluarga kita. Jangan jauh kita dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.